Mengapa kita harus berjumpa? Manalah pernah aku tahu mengapa kita saling jatuh cinta? Mana ku tahu? Dulu tak pernah ada cerita tentang dirimu di hatiku, tapi sekarang setiap malam hanya wajahmu. Kalaulah bantal dapat bercerita, aku malu. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang kurasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang kurasa dari kaki hingga mata. Aku tak butuh permata, apalah arti istana. Jangan kita berpisah, yang lebih dari segala-galanya. Manalah hijau daun jambu? Kalaulah enggan engkau di sisiku, apa dayaku? Namun siapa tempatku mengadu? Hujan mata ini, rasa cinta yang kurasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang kurasa dari kaki hingga mata. Di garis tangan, namun apa dikata, sudah suratan tertulis di garis tangan.